Kekasih telah bulat hati untuk ungkapkan sebuah janji. Andai engkau mau mengerti, bagaimana caranya aku untuk ungkapkan maksud hatiku. Andai engkau mau mengerti, Tuhan beri aku nyali untuk mengucapkan janji. Sehidup semati aku tak ingin lagi membuatnya menunggu untuk sesuatu yang tak pasti. Bagaimana caranya aku untuk ungkapkan maksud hatiku? Andai engkau mau mengerti, Tuhan beri aku nyali untuk mengucapkan janji. Sehidup semati aku tak ingin lagi membuatnya menunggu untuk sesuatu yang tak pasti. Sehidup semati aku tak ingin lagi membuatnya menunggu untuk sesuatu yang tak. Tuhan beri aku nyali untuk mengucapkan janji. Sehidup semati sesuatu yang tak pasti.